Kalau anda baca kalimat huwa, berhenti pada huwa, maka wa-nya enggak dibaca. Contoh, Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Anda berhenti pada huwa, maka wa-nya enggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Huwa. Kalau anda tanya, siapa yang huwa? Balikin. Quran Surah Al-Ikhlas. Kul katakan Muhammad. Huwa Allah. Balik lagi. Hapus Ustaz semuanya. Hapus. Hapus. Saya datang sendiri. Nulis sendiri. Hapus sendiri. Hapus. Ha. Baca. Gak kebaca. Kenapa? Gak kelihatan. Yang gak kelihatan disebut ghaib. Ghaib tidak kelihatan. Allah memperkenalkan namanya dengan ghaib. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih menunjuk pada zat yang sama. Sekarang anda bandingkan dengan nama-nama lain yang dipertuhankan, dengan nama-nama yang disematkan oleh manusia. Buang setiap hurufnya, apakah menunjuk pada nama yang sama atau tidak? Anda akan temukan perbedaan di dalamnya. Ya. Maka ketika Allah memperkenalkan kepada Musa alaihissalam, Allah kenalkan sifat uluhiyahnya. Kata Allah, innani ana Allah, saya Allah nih. Gak ada nama yang lain. Cek, nama manusia beda. Nama saya Adi, Adi. Hilangkan A-nya, jadi apa? Di, saya lewat dipanggil Di. Nah, saya enggak akan nengok. Mungkin banyak Didi yang lain. Ada Didi, ada Edi, ya, ada Andi, ya, dan seterusnya. Hilangkan D-nya, jadi apa? Ih, saya enggak enak. Ngelihat saya, gitu kan? Enggak nyaman saya. Tapi beda makna. Itulah nama manusia, dihilangkan sebagiannya menunjuk pada makna yang berbeda. Nama Tuhan yang hak tidak. Dihilangkan setiap hurufnya menunjuk zat yang sama, Allah. Kemudian kata Allah, la ilaha illa ana, tadi fa'budni, sembah saya. Hak Allah, dari hamba sembah saya. Kamu nabi, kamu hamba. Kalaupun kamu nabi, tetap kamu hamba, sembah saya. Nabi Musa diminta nyembah, Nabi Muhammad diminta nyembah. Antum nabi bukan, rasul bukan, enggak mau nyembah, antum siapa? Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai sembahan kepada saya. Karena itu kita salat, hak Allah, kewajiban kita menyembah Allah lewat salat. Makanya semua nabi salat. Silakan cek. Nabi Zakaria salat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Muhammad salat, enggak usah pakai Quran. Bahkan hadis yang memerintahkan kita salat. Semua ayat Quran tentang sholat menunjuk kepada Nabi memerintahkan sholat. Sekarang kita bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak ada jaminan.